merupakan tugasnya mereka-mereka yang mengikuti para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Aku bersama orang-orang yang mengikuti. Aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Demikianlah ma'asyiral muslimin. Sidang Jumu'ah rahimakumullah. Keutamaan berdakwah, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang itu menunjukkan dia mengikuti jalannya para rasul Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan mereka-mereka yang mengajak manusia untuk mengikuti dirinya. Sungguh sangatlah jauh, dan ini bisa ditandai apabila manusia mengikuti keinginannya, padahal keinginannya itu menyelisihi Alkitab wa Sunnah, maka dia akan senang karena adanya yang mengikutinya. Namun sebaliknya, apabila ada seorang yang menyelisihinya, padahal ia berada di atas Alkitab wa Sunnah, maka dia akan marah kepadanya, akan murka kepadanya. Sungguh ini berbeda ma'asyiral muslimin dengan kondisi orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, meskipun dia menerima resiko, meskipun dia menerima akibat-akibat, apakah itu cacian, apakah itu makian, atau julukan-julukan, dia tidak akan pernah mempedulikannya, karena ia mengharap semata apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan ganjaran. Sebab dia ingin mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, hisablah diri kita masing-masing, koreksilah diri kita masing-masing ketika kita menisbahkan kepada orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memerintahkan manusia untuk mengikuti kita, untuk mengikuti organisasi kita, atau memerintahkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah merupakan tugas para rasul. Mereka siap untuk menerima apa yang telah diterima oleh para rasul, di mana mereka dikatakan dengan perkataan-perkataan yang kotor, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai tukang syair, ahli syair, dan seterusnya, bahkan dikatakan gila sekalipun. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa keutamaan seorang yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hanya satu saja yang menerima dakwahnya, khairul laka min humurin na'am, itu lebih baik daripada harta yang mahal, harta yang mewah. Carilah ini ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Meskipun terkadang kita belum bisa merasakan secara kasat mata, secara perasaan indera yang kita miliki, belum. Karena itu memang yang bisa merasakan adalah keimanan, yang ada di dalam hati seorang hamba. Dia senang apabila manusia mengikuti jalan Allah, bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam belajar menuntut ilmu din, ilmu syariah, meskipun bukan dia yang mengajarinya, meskipun bukan dia yang mengajaknya, meskipun karena yang menjadi ibroh, yang menjadi pelajaran dan harapan adalah supaya manusia selamat untuk mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan pernah bosan untuk kita senantiasa muhasabah, senantiasa mengoreksi diri kita masing-masing, menginginkan atau mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita petik setelah kita mati nanti. Setelah kita mati tiada lagi di dunia, namun kita mengajak manusia kepada jalan kebenaran, kita mengajarkan kepada satu manusia, yang satu manusia itu mengajarkan kepada orang lain, yang mengajarkan kepada orang lain terus, sehingga menjadi pahala yang jariah, menjadi pahala yang mengalir meskipun kita telah tiada di dunia ini. Sungguh ini merupakan perbendaharaan yang sangat besar, yang seyogianya kita saling untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala tersebut, mendapatkan pahala kebaikan tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, ketahuilah bahwa sebuah dakwah akan memberi manfaat adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu, adalah dakwah yang dibangun di atas pengetahuan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu agama, tidak mungkin seorang akan mengajak kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran. Tanpa ilmu agama. Oleh karena itu, semangatlah untuk senantiasa kita belajar, meskipun hanya satu ayat, meskipun itu hanya satu hadis, meskipun yang akan menerima satu orang, atau bahkan tidak ada sekalipun. Yang jelas kita sudah mengamalkan. Kita memiliki bekal untuk mengajak manusia di atas ilmu. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang yang mengikutiku. Berbeda halnya dengan orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui, orang yang na'am, tidak belajar, atau bahkan tidak mau belajar sekalipun. Maka ini akan menjadi perusak, yang akan merusak dakwah. Bukannya dia akan memperbaiki manusia untuk beramal soleh, semangat berlomba-lomba dalam amal soleh, namun justru malah merusak, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, bekalilah kita, bekali diri kita dengan ilmu din, ilmu syariah. Jangan sampai putus. Menuntut ilmu din, ilmu syariah adalah sampai kita mati, minal mahdi ila lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Kita senantiasa belajar, sempatkan selalu satu hari untuk kita pelajari ayat Allah, untuk kita pelajari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dalam berdakwah, baik dakwah melalui lisan ataupun dakwah melalui keadaan, dibangun di atas ilmu din, ilmu syariah. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Dalam hadis tersebut, ma'asyiral muslimin, kita juga mendapatkan pelajaran bahwasanya pahala dari Allah, pahala yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang berdakwah, untuk hamba-hambanya yang mengajak kepada kebaikan, tidak bisa disamakan dengan dunia, tidak bisa disamakan dengan kunuzid dunia sama sekali. Ini perkara lebih mulia daripada dunia sekalipun. Oleh karena itu, jangan sampai kita lalai, kita melupakan perkara yang lebih mulia untuk sesuatu yang lebih rendah daripadanya. Ambil secukupnya, kemudian gunakanlah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada jalan yang benar, kepada jalan yang hak. Demikian pula kita akan tertuntut untuk beramal apa yang telah kita dakwahkan. Karena sungguh, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara akhirah, jika dibandingkan dengan dunia, sungguh mungkin hanya satu sayap, seekor nyamuk, atau mungkin setengahnya, separuhnya saja pun tidak. Sehingga menghasung bagi mereka, orang-orang yang senang berlomba untuk mendapatkan kebaikan, untuk beramal, untuk semangat, apapun itu bentuknya. Impikanlah dan berharaplah untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu akan kekal dan abadi. Berbeda dengan dunia, akan hilang dan sirna apabila kita tidak menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, ma'asyiral muslimin, pelajaran yang bisa kita ambil. Janganlah kita berkecil hati ketika kita mengajak kepada kebenaran, mengajak manusia kepada jalan yang benar, kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berkecil hati, karena yang namanya hidayatut taufiqi wal ilham itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayatut taufiqi wal ilham, yang mampu membuat seorang insaf dari gemar melakukan kemaksiatan menjadi tekun melaksanakan ketaatan. Dari yang dulunya penuh dengan dosa syirik, kekufuran, menjadi seorang yang ahli tauhid, menjadi seorang yang beriman, itu mutlak hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah, yakni hidayatut taufiqi wal ilham, meskipun kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi yang namanya hidayah, hidayatut taufiqi wal ilham, adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia akan memberikannya kepada siapa yang ia kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Allah maha tahu siapa-siapa hamba-hambanya yang berhak mendapatkan hidayah itu taufiqi wal ilham. Dan ayat ini berkaitan dengan paman Rasulullah yang bernama Abu Talib, di mana beliau meninggal dalam keadaan kufur, meninggal dalam keadaan menyembah berhala, di atas penyembah berhala. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Oleh karena itu, jangan pernah pesimis, meskipun seorang mengajak bagaimanapun caranya, jangan pernah berkecil hati, ajaklah manusia, meskipun di tengah perjalananmu kamu akan dikata-katakan sebagai tukang sihir, sebagai pembohong, sebagai ahli syair, sebagai orang yang pandai bicara, sebagai orang dan seterusnya, silakan. Karena yang namanya hidayah itu taufiqi wal ilham, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seorang berbicara, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hamba tersebut mendapatkan hidayah itu taufiqi wal ilham, tidak akan ada yang mampu merubahnya. Tidak akan. Siapapun dia. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui siapa yang akan mendapatkan hidayah itu taufiqi wal ilham. Amalkanlah kebaikan. Ajarkanlah ilmu din, ilmu syariah sesuai kemampuan, supaya mendapatkan pahala dan ganjaran yang banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, seperti Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Demikian juga sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu untuk mengajarkan kepada manusia ilmu, untuk mengajarkan kepada mereka pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak manusia tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tunduk kepada dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mungkin cukuplah ini sebagai hasungan bagi kita sekalian untuk senantiasa semangat belajar. Belajar menuntut ilmu din, ilmu syariah. Demikian juga tak kalah pentingnya untuk beramal saleh. Kita orang yang mengajak kepada kebaikan, jangan pernah kita lupa apa yang kita ajarkan, apa yang kita ajak. Kita juga terdorong dan terhasung untuk mengamalkannya. Bahkan kita terhasung untuk terdepan di dalam kita beramal apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita ajakkan kepada manusia. Sungguh besar dosanya tatkala kita mengajarkan sesuatu kepada manusia sementara kita lupa tidak beramal dengannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa, sungguh besar siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu apa yang kalian tidak melakukannya sendiri. Semoga ini memberikan hasungan kepada kita serta motivasi supaya senantiasa semangat, ikhlas, istiqamah di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difahami dengan manhajus salafis saleh, untuk istiqamah di atas sunnah hingga kemudian Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimish shalah.